Bagaimana hukum memakai pakaian batik dengan motif burung atau yang bernyawa? Tidak boleh. Ya, hukumnya apa? Ya, tidak boleh karena termasuk ya ta'awun alaihi wa udwan, ya menggambar-gambar yang Rasulullah SAW mengatakan asyadun nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun, orang yang paling ya keras siksaannya di hari kiamat yaitu yang menggambar-gambar tadi, gambar-gambar yang bernyawa entah hewan ataupun makhluk hidup manusia.